Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Fala udwana illa ala zalimin. Wal aqibatu lil muttaqin. Wassalatullahi wassalamuhu ala nabiyyina sayyidil mursalin. وعلى آله المطهرين وأصحابه الطيبين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد kita melangsungkan kepada kaidah yang 115 yang ditulis oleh Imam Al-Barbahari rahimahullah. Kata beliau rahimahullah ta'ala, فَإِذَا وَقَعَتِ الْفِتْنَةُ فَالْزَمْ جَوْفَ بَيْتِكَ وَفِرْ مِنْ جِوَارِ الْفِتْنَةِ وَإِيَّاكَ وَالْعَصَبِيَّةَ وكل ما كان من قتال بين المسلمين على الدنيا فهو فتنة فاتق الله وحده لا شريك له ولا تخرج فيها ولا تقاتل فيها ولا تهوي ولا تشايع ولا تمايل ولا تحب شيئا من أمورهم فإنه يقال من أحب فعال قوم خيرا كان أو شرا كان كمن عمله وفقنا الله وإياكم لمرضاته وَجَنَّبَنَا وَإِيَّاكُمْ مَعْصِيَتَهُ. Kata beliau rahimahullahu ta'ala, apabila terjadi fitnah, maka tetaplah engkau di jauh di dalam rumahmu. Apabila terjadi fitnah, maka tetaplah engkau berada di dalam rumah engkau. Berarti yang tergambar adalah kalau fitnah ini terkait dengan safkud dima, pertumpahan darah, barakallahu fikum. Wafir min jiwaril fitnah, larilah engkau, wafir. Farra yafirru firra, larilah engkau dari sisi fitnah. Jangan ikut nimbrung maksudnya. Wa iyyaka wal asabiyata, hati-hati engkau, dan hati-hati engkau dari sifat asabiyah fanatik. Wa kullu ma kana min qitali bainal muslimin 'ala ad-dunya fa huwa fitnah. Segala bentuk peperangan antara muslimin karena persoalan dunia, maka itu adalah fitnah. Fattaqillaha wahdahu la syarika lah, takutlah engkau kepada Allah Azza wa Jalla semata. Tidak ada sekutu baginya. Wala takhruj fiha, jangan engkau keluar di dalam fitnah itu atau di fitnah tersebut. Wala tuqatil fiha, dan jangan engkau berperang, ikut berperang padanya. Wala tahwi, jangan anda berkemauan. dan jangan tusyayih bersekutu padanya. Wala tumayil, dan jangan engkau terlibat di dalamnya. Wala tuhibba syai'an min umurihim, dan janganlah engkau menyukai, senang sedikit pun dalam urusan mereka. Fa innahu yuqal, karena dikatakan, man ahabba, barang siapa yang senang terhadap perbuatan kaum, senang menyukai perbuatan kaum, baik ataupun buruk perbuatan kaum itu, kana kaman amilahu, orang yang menyenangi, menyukai, cinta kepada perbuatan kaum itu, dia seperti orang yang ikut terlibat mengamalkan. Waffaqanallahu, semoga Allah Azza wa Jalla memberikan taufik kepada kita dan kepada kalian, taufik menuju ridhanya, dan semoga Allah Azza wa Jalla menjauhkan kita dan kalian, kami dan kalian, dari bermaksiat kepadanya. Al-Imam Rabi hafizahullahu ta'ala menjelaskan bahwa ucapan al-musannif yansahul muslimin, memberikan nasihat kepada segenap muslimin. Apa nasihat al-musannif al-Imam al-Balbahari? Bil ibti'ad anil fitan, agar menjauh, agar menyingkir dari fitnah. Wa adamil khawdi fiha, dan tidak ikut menyelami fitnah tersebut. Wal musyarakati fiha, ikut terlibat di dalamnya. Bi ayyi wasilatin minal wasail, apapun langkah dan caranya, jangan terlibat, jangan ikut. Barakallahu fikum, jangan menyelam di dalam fitnah tersebut. Kenapa? Li'anna khawdha fil fitani bainal muslimin hina tusfaqud dima'u wa tustabahul ardu li'ajli dunya wal manasibid dunyawiyah la li'i'la'i kalimatillahi azza wa jalla. Karena menyelami fitnah di tengah-tengah muslimin, di saat tertumpahkan, tertuangnya darah, dan di saat dibolehkan menghancurkan kehormatan karena urusan dunia, karena tujuannya dunia, atau karena kedudukan-kedudukan dunia, bukan untuk meninggikan kalimat Allah Azza wa Jalla, jangan terlibat padanya. Jangan ikut nimbrung di dalamnya. Kalau persoalan fitnah itu terkait dengan urusan dunia atau kedudukan-kedudukan yang bersifat duniawi, kata beliau, fahadihi fitanun la yajuzu li muslim ayyusharika fiha alaihi ayyalzama baitahu wa yabta'ida an hadhihi alfitnati hadha haqqun wala syak. Kata beliau, ini adalah fitnah besar, fitnah-fitnah yang tidak boleh seorang muslim terlibat padanya. Di hadapan fitnah ini, hendaklah setiap orang berada di rumahnya, menjauh dari fitnah ini, atau mungkin lari menjauh dari fitnah. Kata beliau, ini adalah sesuatu yang tepat, yang benar, dan tidak ada keraguan padanya. Kenapa? Li'anna kata ta'awan ma'ahadat tarfi awzak alal ismi wal udwan. Karena kalau engkau melibatkan diri engkau, gabung sama ini atau gabung sama itu, tarf, bergabung bersama kelompok sana atau kelompok situ, maka engkau berta'awun atas dosa dan permusuhan. Berta'awun atas dosa dan permusuhan, hadza hadfuhu sayyi wa dzaaka hadfuhu aswa. Bisa jadi ini tujuannya jelek dan itu tujuannya lebih jelek lagi. Kalau barakallahu fikum berta'awun bersama satu dari dua kelompok tersebut, maka engkau telah bergotong royong, engkau telah membantunya di atas dosa dan permusuhan. Barakallahu fikum. Ini satu alasannya. Jangan terlibat di dalamnya. Karena kalau engkau melibatkan diri, mau bergabung kelompok sana atau kelompok sini, misalkan, maka itu adalah at-ta'awun 'alal itsmi wal 'udwan. Mungkin Anda mengatakan, "Wah, tujuannya jelek." Dan mungkin Anda bergabung dalam kelompok tersebut tujuannya lebih jelek lagi. Barakallahu fikum. Maka beliau mengingatkan, ini satu, bahwa engkau akan saling tolong bahu-membahu bersamanya di atas dosa dan kemaksiatan. Yang kedua, wanasarta batila. Engkau telah terlibat di dalam membela kebatilan. Kalau Anda sudah terjebak dalam ta'awun di atas dosa dan permusuhan, berarti tidak ada yang Anda bela kecuali batila, kebatilan. Barakallahu fikum. Maka dalam kondisi seperti ini, kata beliau, fa fi hadhil hal tunsahu biluzumi baitika wabti'adi anil fitani. Dalam kondisi seperti ini, maka Anda dinasehatkan, diingatkan untuk tetap tinggal di rumah dan menjauh dari al-fitan, fitnah-fitnah. Barakallahu fikum. Subhanallah. An Abi Musa al-Ash'ari radhiyallahu ta'ala anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala fil fitnah. Dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, Abu Musa al-Ash'ari menukilkan beliau bersabda tentang fitnah, kassiru fiha qassiyakum. Patahkan, hancurkan busur-busur kalian, patahkan. Wa qatti'u fiha awtarakum. Putus tali-tali busur panah kalian, putus. Walzamu fiha ajwafa buyutikum. Tinggallah kalian di dalam rumah-rumah kalian. Wa kunu kabni Adam. Maka jadilah engkau seperti putranya Adam. Barakallahu fikum. Yang kemudian terbunuh di tangan saudaranya dengan sabar. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Ini sebuah pembelajaran dari Al-Imam Al-Barbahari rahimahullah, yang dijelaskan oleh Al-Imam Rabi'. Kapanpun, dimanapun, siapapun, apabila terjadi fitnah, dihadapkan oleh fitnah, namun fitnah ini tidak ada kaitannya dengan urusan agama, maka barakallahu fikum menjauh segera darinya. Jangan terlibat walaupun itu kedua orang tua Anda. Jangan terlibat walaupun itu mungkin guru Anda. Jangan terlibat mungkin itu adalah keluarga-keluarga, kabilah-kabilah, suku-suku Anda. Kalau urusannya adalah persoalan dunia, barakallahu fikum. Kemudian beliau menjelaskan rahimahullah. Adapun idza kanal qitalu baina imami haq. Adapun jika peperangan itu antara imam al-haq, pemimpin yang benar, dengan orang yang keluar atas kepemimpinan tersebut, ya kaum bughat, keluar memberontak, yuridul fasad, kaum ini ingin melakukan pengerusakan, barakallahu fikum, fahadha laysa minal fitnati fi syai'. Nah, kalau kondisinya seperti ini, gambarannya seperti ini, ada pemimpin, kemudian keluar ada orang yang melakukan pemberontakan terhadap pemimpin yang hak tersebut, maka peperangan ini tidak disebut dengan fitnah. Kata beliau, idza qatalta ma'a imami haqqin wa khalafa unasun wa kharaju alayhi yuridu dunya aw indahum aqaid fasidah yuriduna takhallusa min hadzal haqq fa hadza laysa fitnah. Apabila Anda berada dalam barisan imam, pemimpin yang benar, lalu diselisihi oleh orang rakyatnya tentunya, atau mereka keluar dari pemimpin yang benar itu, apakah atas dasar ingin dunia, atau landasan mereka keluar itu bukan karena menginginkan dunia, tetapi landasannya adalah keyakinan yang rusak, mereka ingin bebas dan lepas dari al-haq yang dibawa oleh imam tersebut, maka ini bukan termasuk fitnah. Li'annaka tansuru haqqan ala batil wa hudan ala dhalal. Karena engkau termasuk orang yang membela kebenaran atas kebatilan dan membela petunjuk atas kesesatan. Wasyahid, kata beliau, bahwa al-imam, pemimpin, apabila keluar atasnya al-khawarid, khawarid keluar memberontak, atau bagha alaihil bughat, atau ternyata ada sekelompok orang keluar memerangi hakim tersebut atau imam tersebut, fa'alan nasi ayyansuruh. Atas masyarakat, atas rakyat untuk memberikan pembelaan kepada al-imam. Dalil yang menunjukkan demikian, barakallahu fikum, adalah hadis Nabi alaihi salatu wassalam. Idza buyi'a li khalifataini faqtulul akhar minhuma. Apabila dibaiat untuk dua khalifah, maka perangilah yang akhir minhuma, yang akhir, yang muncul setelah adanya imam yang saat itu muncul imam baru dibaiat, maka perangilah, barakallahu fikum, kata Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Tapi apabila perselisihan itu antara dua kabilah, yang mendorong adalah asabiyah, fanatik. Ini kabilah, ini fanatik kabilahnya, ini fanatik. Fala yajuz antusyarika fidhali. maka tidak boleh bagi engkau untuk ikut campur padanya. La taqul, jangan anda mengatakan qabilati wa uqatil ma'ahum, ini adalah kabilahku, aku harus berperang bersama mereka. Barakallahu fikum. Ingat kata beliau, apabila ikhtilafat, perselisihan itu dalam urusan duniawiyah. Bukan perselisihan di sini benar atau di situ benar. Bukan, barakallahu fikum. Akan tetapi, innamal ahwa'u taquduhum. Hawa nafsulah yang menggiring, membantu, memandu mereka. Hadza khilafun syakhsi. Inilah yang disebut dengan perbedaan syakhsi, individu. Barakallahu fikum. Baina fulan wa fulan, atau kabilah ini dengan kabilah yang lain. Inilah yang dihukum oleh Nabi kita alaihi salatu wassalam di dalam sebuah hadisnya, man kharaja minat ta'ati wa faraqal jama'ata famata mata maymitatan jahiliyah wa man qatala tahta rayatin immiyah yaghzabu li'asabatin au yad'u ila 'asabatin au yansuru 'asabatan faqutila faqatlatun jahiliyatun wa man kharaja 'ala ummati yadribu barraha wa fajiraha wa la yatahasha min mu'miniha wa la yafi li bi 'ahdin 'ahdahu falaysa minni wa lastu minhu. Allahu akbar. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang keluar dari ketaatan lalu memisahkan diri dengan al-jamaah di atas imam, maka matinya adalah mati jahiliyah. Ya. Ini sering dipergunakan oleh imam-imam jamaah untuk mengikat para pengikutnya. Ya, dengan ayat-ayat yang dengan hadis yang seperti ini. Kalau anda tidak baiat, maka matinya anda mati jahiliyah. Ya, tidak berbaiat kepada imam. Jadi maksud Nabi alaihi salatu wasalam dengan imam ke barat, mereka maksudnya ke timur, imamnya dia. Dikelabuhi benar. Barakallahu fikum. Maka oleh karena itu disinilah letak mahalnya nilai petunjuk dari Allah subhanahu wa ta'ala untuk menapaki jalan Nabi kita alaihi salatu wassalam. Barang siapa yang berperang di bawah bendera immiyah, fanatik, kesombongan, kesukuan, sombong, kesukuan, yaghdab, dia marah karena yang difanatikannya atau karena kelompoknya mengajak kepada kelompoknya membela asabah kelompoknya, maka bila dia terbunuh, terbunuhnya matinya adalah jahiliyah. Barang siapa yang keluar dari umatku lalu kemudian dia memerangi yang baik wa fajiraha dan juga yang jelek, wala yatahasa min mu'miniha, tidak ada rasa takut atau menyingkir atau menjauh dari orang yang beriman, mu'miniha, ya, orang yang tidak menjauh dari orang yang diamankan atau barakallahu fikum mendapatkan jaminan keamanan, tidak juga mewujudkan perjanjian, dia merusak perjanjian, dia tidak wujudkan, falaysa minni walastu minhu, aku bukan termasuk dari dia dan dia bukan termasuk dariku, ya, dia bukan termasuk dariku dan aku bukan termasuk darinya. Nabi sallallahu alaihi wasallam berlepas diri dari semua bentuk kesesatan yang menghalalkan darah muslimin atau terlibat di dalam menumpahkan darah muslimin. Karena tidak ada orang yang menganggap enteng, remeh, murah darah seorang muslim kecuali orang yang keluar dari kitabullah dan sunnah Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Lah itu Pak Kiai loh. Walaupun dia sampai kemudian imam menyuruh bawahannya untuk kemudian menyikat ya organisasi itu atau kelompok itu barakallahu fikum atau melakukan pembunuhan secara senyap, ketahuilah bahwa dia telah keluar dari pemahaman Al-Qur'an dan sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Sehingga siapapun yang punya bau menghalalkan darah saudaranya semuslim, bahasa umumnya khawarij, bahasa umumnya. Maksudnya adalah dia telah keluar dari kitabullah dan keluar dari sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ya. Dia kan apa namanya? Mungkin yang dimaksud adalah khawarij. Oh, bukan. Siapapun antum menyangka orang yang mungkin terkenal sabar, kemudian barakallahu fikum tawadu, wajidatnya, tasbih di tangannya. Jangan anda kemudian heran kalau nanti dia berulah seperti singa di tengah hutan. Memukul ini, menghalalkan darah itu, membunuh, melukai, enteng bagi mereka. Kenapa? Dia sholat, dia ini, dia itu, tapi keluar dari Al-Quran dan sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Bahasa umumnya khawarij. Yaitu khawarij, yaitu keluar dari kitabullah dan keluar dari sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah berlepas diri darinya, barakallahu fikum. Sehingga tidak ada yang menghormati kehormatan dan darah muslimin serta harta muslimin kecuali orang-orang yang berjalan di atas kitabullah dan sunnah Rasul alaihi salatu wassalam ala fahmi salafil ummah. Mungkin sufi ya, mau dikatakan maaf-maaf saja organisasi besar di Lombok, di NTB secara umum, atau di Indonesia secara umum, antum menyangka mereka barakallahu fikum tidak akan terjatuh menghalalkan darah saudara muslim? Kehormatan tidak usahlah berbicara. Darah. Bila sang pembesar mengatakan bunuh, mengatakan serang, mereka siap untuk melakukannya. Mereka siap barakallahu fikum untuk melakukannya rahimani wa rahimakumullah. Maka inilah gambaran. Siapapun yang keluar dari kitabullah dan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam ala fahmi salafil ummah, dia akan menghalalkan darah saudaranya semuslim. Anak rajin tekun beribadah kepada Allah azza wa jalla, ternyata dia berupaya untuk membunuh sang bapak. Kenapa? Karena harta di belakang bapak ini banyak. Anak lo, seorang kakak atau adik tega membunuh saudara atau saudarinya. Satu keturunan, barakallahu fikum. Kenapa? Karena ada. Kalau orang sudah keluar dari Al-Quran dan sunnah Rasul alaihi salatu wassalam, maka darah, kehormatan, harta tidak ada nilainya. Rahimani wa rahimakumullah jami'an. Maka jikalau ingin menyelamatkan negeri kita ini, menyelamatkan darah penduduknya, menyelamatkan kehormatan penduduknya, menyelamatkan harta bendanya, barakallahu fikum, kembali kepada Al-Quran dan sunnah ala fahmi salafil ummah. Di atas pemahaman salafun salih ridwanullah alaihim ajma'in, barakallahu fikum. Kemudian faedah yang keberikutnya, wa kullu ma kana min qitali bainal muslimin 'ala dunya. Setiap peperangan yang terjadi di kalangan muslimin karena persoalan dunia, kata Syekh Rabi, Imam Al-Barbahari telah memberikan engkau kaidah, telah menitipkan kepada engkau sebuah kaidah. Apa kaidahnya? Alad dunya laisa alad din. Ya. Peperangan antara muslimin dalam persoalan dunia bukan dalam persoalan agama. Ya. Bukan persoalannya adalah barakallahu fikum agama, tetapi hanya tujuan-tujuan duniawi. Kalau kapanpun, dimanapun bertemu dengan sebuah fitnah, dan fitnah ini adalah persoalannya dunia, jabatan, jangan terlibat padanya. Ya. Jangan terlibat barakallahu fikum. Anda akan merugi dan Anda akan menyesal. Ya. Apalagi kalau kemudian pada musim ya negeri kita ini acara demokrasi. Aduh, sudah. Ya. Kehormatan sudah tidak ada. Diperjualbelikan kehormatan itu barakallahu fikum. Bahkan maaf-maaf saja ya, darah tidak ada nilainya rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Nas'alullah salamat al-afiyah. Maka untuk menjaga negeri kita ini, jangan terlibat. Jangan terlibat barakallahu fikum. Namun aneh bin ajaib. Ahlus sunnati wal jamaah yang benar-benar menjaga kewibawaan negeri ini, menjaga kewibawaan negeri ini barakallahu fikum, di saat negeri ini diinjak-injak, diruntuhkan, dirontokkan oleh anak bangsanya, malah mereka yang tertuduh radikalisme. Mereka yang tertuduh barakallahu fikum radikalisme. Apa maksudnya? Singkirkan. Apa sih antum kejar? Tidak usah lah jauh-jauh RT. Coba antum tanya RT kita. Kalau di luar mungkin rebutan. Ya Pak RT ya? Rebutan kalau di luar. Lah ini susah, nunjuknya susah. Barakallahu fikum. Rahimani, tidak ada. Tidak ada yang ingin dituju dari jabatan, dari ini, dari itu, tidak ada. Tetapi kok mereka yang dikhawatirkan? Lah terus, yang bermain di dalam dunia, atas nama dunia, dengan tujuan dunia, siapa kakeknya? Kalau bukan iblis laknatullah alaih. Dia yang menjadi pemeran utama. Menjadikan dunia ini alat untuk ngipas barakallahu fikum. Ayo, siapa? Siapa yang mau datang? Siapa yang mau terlibat? Waduh. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Antum yang benar-benar berkontribusi mulia terhadap negeri, tertuduh dan dituduh orang yang melakukan pengerusakan, orang yang radikal barakallahu fikum. Ya. Kalau ditanya buktinya, mana buktinya? Mesti bungkam kan? Ya buktinya fulan dipukul sama fulan, ya individu loh. Ya, ghafarallahu lahu, semoga Allah mengampuni barakallahu fikum. Kalau mau bukti kita bisa membeberkan peristiwa-peristiwa yang terjadi di negeri ini, yang dilakukan oleh organisasi besar di NTB atau di negeri kita ini, apa yang mereka perbuat terhadap diri-diri mereka atau golongan mereka sendiri. Saling ini, saling itu, saling wah berbagai macam. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Antum yang benar-benar menjaga kewibawaan negeri ini, barakallahu fikum. Kewibawaan negeri ini tertuduh jelek dan buruk. Memang resiko loh. Resiko di saat ingin menjadi orang yang tertinggi di negeri ini. Dalam tanda kutip tentunya. Dalam pandangan agama, ya tentu ketika antum naik ke tempat yang tinggi, berarti angin akan lebih kencang untuk menerpa. Kan begitu. Naik lagi, ujiannya lebih besar. Naik lagi, ujiannya lebih besar. Kan begitu bimbingan syariat kita, barakallahu fikum. Ya. Lah kalau orang belajar, maaf-maaf saja ya, belajar yang tidak sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Nabi SAW, apa tahu ujiannya? Santri-santrinya diuji juga kan koreng. Yaitu manusiawi. Barakallahu fikum. Tapi mana ujian besar yang dialami? Mulus jalannya ini. Barakallahu fikum. Tetapi ahlus sunnah wal jamaah cuma segelintir saja. Sedikit jumlahnya. Tetapi ujiannya, orang yang mencelanya, orang yang membencinya adalah sangat-sangat besar. Sangat banyak, barakallahu fikum. Sekali lagi, itulah sebuah sunnatullah. Berisiko di dalam hidup. Disinilah letaknya kita terus menjaga kekuatan ilmu kita, barakallahu fikum. Kekuatan amaliyah kita, rahimani wa rahimakumullah. Terakhir, beliau memberikan faedah terkait dengan siapapun yang menyukai dan menyenangi perbuatan kaum, jelek maupun baik. Maka kondisi orang yang menyukai dan menyenangi dalam hukum agama adalah dia telah terlibat di dalamnya. Padahal dia tidak pernah mengamalkannya. Dia tidak pernah melakukannya, kejelekan itu. Tapi karena dia suka, menyetujui, meridhai, maka dia dalam hukum agama terlibat di dalamnya, barakallahu fikum. Ya. Walihada taro, kata beliau, berdasarkan ini Anda menemukan Allah Azza wa Jalla yadhummu Bani Israel. Allah mencela Bani Israel karena ridhonya terhadap apa yang diperbuat oleh pendahulu mereka. Ya, ketika diajak ikuti, barakallahu fikum, mereka beralasan inilah yang dikerjakan oleh para pendahulu kami. Keridhaan mereka terhadap pekerjaan para pendahulunya menjadikan mereka tercela, barakallahu fikum, bahkan dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala karena perbuatan nenek moyang mereka. Limada? Kenapa Bani Israel itu tercela sedemikian rupa padahal mereka tidak melakukannya? Li'annahum radau, mereka ridha, mereka mencintainya. Sampai beliau menyebutkan, kalau seandainya seseorang yazni, berzina atau mencuri, lalu kemudian Anda menyukai pencurian itu, perbuatan itu dan perzinaan itu, atau menumpahkan darah, Anda senang, faqad syaraktahu, sungguh Anda telah terlibat di dalamnya. Makanya kan kalau ditegakkan hukum positif di negeri kita ini kan begitu, dikejar siapapun yang terlibat, barakallahu fikum, padanya. Ya, mulai dari saksi, kemudian dari saksi jatuh menjadi apa? Tersangka, ya. Apa? Sebelum tersangka? Saksi apa? Ustaz Abdul Salim? Pak RT? Ya, menjadi tersangka. Loh, tersangka ya, sudah final berarti kan? Kalau sudah tersangka, artinya barakallahu fikum, kalau Anda melihat Anda di tempat, kan dikejar semuanya itu. Hukum agama, siapapun yang menyukai, walaupun dia misalkan di rumahnya, duduk, tapi senang terhadap perbuatan itu. Senang terhadap pekerjaan itu. Taruhlah, wah, ngebom, misalkan di sebuah masjidnya muslimin, meledakkan bom, dia di rumah, zen, hebat ini. Senang terhadap perbuatan itu. Maka dia termasuk mendapatkan dosa karena itu. Ya walaupun dia tidak berada dalam satu pemikiran ya, tapi kesenangannya itu sudah cukup untuk menghakimi dan menghukum dia. Dia seperti orang yang mengerjakannya. Ya, bagaimana kalau melindungi togel, melindungi ini, melindungi itu, melindungi, wah sudah selesai urusan. Walaupun mungkin dia tidak terlibat di dalamnya, barakallahu fikum, maka dia adalah pelaku dalam hukum agama. Hafidhani wa hafidhakumullah jami'an. Ini terakhir yang beliau jelaskan, barakallahu fikum. Wallahu ta'ala alam bisawab. Wallahu ta'ala alam bisawab. Wa akhiru da'wana anilhamdulillah. Subhanakallahumma bihamdika. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.